الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي الكرام رحمكم الله، الحمد لله malam hari ini kita kembali ke majelis, kembali bertemu dalam rangka tafaqquh fiddin. Kita mau mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mau mengisi waktu-waktu kita dengan perkara yang terbaik, sehingga kehidupan kita senantiasa berbarokah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena demikian banyak hamba Allah yang mereka memiliki kesempatan, memiliki waktu luang, akan tetapi tidak digunakan untuk hal-hal yang terbaik untuk kehidupan akhiratnya. Mereka tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan nikmatan maghfur fi makathirun min nasihati wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu as-sihat wal farag, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kesehatan digunakan bukan hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan, mendatangkan ketakwaan, ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kesehatan itu diberikan kepada yang lainnya, yang tidak berguna, untuk hura-hura dan yang lainnya. Ataupun nikmat kesempatan diberikan waktu luang yang dengannya dia bisa memperdalam ilmu agamanya, yang dengannya dia bisa meraih dengan beramal soleh, taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun disia-siakan hanya untuk berjalan ke sana kemari, kemudian sedikit manfaat yang dia dapatkan. Maka duduknya kita di majelis ini adalah perkara yang terbaik, perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalamnya kita mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mewariskan dinar wadawil dirham, tidak mewariskan harta rendah, akan tetapi warasul ilm, Nabi mewariskan kepada kita ilmu. Maka barang siapa yang dia berusaha untuk menuntut ilmu agama, untuk menghilangkan dari dirinya kejahilan, kebodohan, maka ini merupakan bagian yang terbesar yang dia bisa mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW. Maka di malam hari ini kita kembali membaca kitab al-ilm dari karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau ditanya, pertanyaan ke-32, wasulah fadilatuh ana talibun uhibbu an akhudha darajatin aliyatan wa muhdalan mumtazan wa lama dhalik niyati tayyibatun فما رأيك في الفرح بالدرجات العالية والغضب من الدرجات الضعيفة هل في هذا حدث للإخلاص؟ Ini pertanyaannya. Al-Syaikh Ibn Taymiyyah rahimahullah bertanya, saya talib, saya penuntut ilmu, penuntut ilmu agama ilmu syariat. Saya menyenangi untuk mengambil derajat yang tinggi dan predikat yang mumtaz, yang istimewa. Jadi senang dia perlu mendapatkan nilai yang bagus, ya, predikat yang bagus. Bersama dengan itu, ya, niatku baik, ya, dengan niat yang baik. Maka bagaimana pendapatku wahai Syekh ketika saya bahagia dengan nilai yang tinggi dan saya marah, tidak suka ketika nilai saya rendah? Apakah hal ini bisa merusak keikhlasan? Ya, ketika mendapatkan nilai yang tinggi, senang, bahagia, bangga. Tetapi ketika mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, nilai yang rendah, tidak suka. Tetapi niatnya baik. Apakah hal yang seperti ini bisa merusak keikhlasan tadi? Fa'aliyadu fadilatuhu biqawli. Maka Syekh Ibn Taymiyyah menjawab ucapannya, al-dhahir insyaallah an laysa fi hadha hadatsul ikhlas. Dhahirnya insyaallah ini bukan mengurangi keikhlasan. Li'anna hadha amrun tabiiyyun. Karena ini sifatnya tabiat. Yang namanya manusia, senang yang baik, senang yang tidak baik, apa yang tidak suka yang tidak baik. Ya, ketika membuat sesuatu, maka dia suka yang bagus-bagus, yang kuat, yang tahan. Tidak suka yang sudah sebentar rusak, sudah sebentar diganti. Ini katanya sifat tabiat yang ada pada manusia. Ada insan yusrun bil hasanati wa yasaru bis sayyi'ah. Bahwa manusia, ya, senang, suka dengan kebaikan dan tidak suka, ya, dengan keburukan. Itu tabiat manusia. Wallahu ta'ala baina anna al-asya' bayyan an al-asya'ati la tulaimul mar'i samaha sayyi'ah fala budda an tasu'ahu wa kadzalika al-hasanah la budda an tasurruhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa sesuatu yang diinginkan seseorang, ya, sesuatu yang tidak diinginkan manusia, maka dia menamainya itu buruk. Maka perlunya engkau menjadikan hal itu buruk. Nah, ada sesuatu yang manusia tidak inginkan, dia namakan itu kurang, ya, kurang bagus, kurang baik. Maka jangan yang seperti itu, percuma terlalu. Lebih baik kuat sekalian, tapi ada sedikit mahal, daripada murah tapi sebentar rusak. Demikian pula hasanah, kebaikan. Maka mesti yang engkau senang dengan kebaikannya itu. Karena seseorang akan puas dengannya, merasa bahagia dengan kebaikan itu. Fahadha la yu'athiru ala ikhlasika idza kana al-amru kama qulta indak niyatan thayyibah. Maka dengan ini tidak berpengaruh terhadap keikhlasanmu. Ya. Apabila perkara yang seperti ini, ya, apabila perkara yang sebagaimana yang kau ungkapkan dengan niat yang baik, dengan niatan yang baik. Amma idza kana hamduka huwa darajat aw syahadah fa hadha syai'un akhar. Adapun keinginanmu hanya untuk mendapatkan derajat atau mendapatkan ijazah, ini sesuatu yang baik. Kepada sahabat-sahabatnya dia mengatakan inna fi syajar syajarah, bahwa pada satu pohon itu ada satu pohon tushbihul mu'min, yang mana pohon itu menyerupai seorang mu'min. Inna fi syajar syajaratan tushbihul mu'min, ada sebuah pohon yang pohon itu menyerupai mu'min. Jadi Nabi memberikan ungkapan ini, ada sebuah pohon yang pohon ini seperti mu'min. Faja'ala as-sahabatu radhiyallahu anhum yakhuduna fi asjaril bawari, sehingga menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum mereka saling diskusi, kira-kira yang disebutkan Nabi tadi pohon apa, ya, tentang asjaril bawari, ya, pohon-pohon yang ada di lembah-lembah. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar di saat itu masih kecil. Ya, di saat itu masih kecil. Fa waqa fi qalbi annaha nakhlah. Walakin kunt saghiran. Fa ma ahbabtu an atakallam. Ibnu Umar yang anaknya Abdul, anaknya Umar. Itu Abdullah bin Umar. Maka di dalam hatinya atau terdetik di dalam hatinya bahwa yang dimaksudkan Nabi dari pohon itu seperti seorang mukmin, yaitu an-nakhlah, pohon nakhlah, pohon kurma. Akan tetapi di saat itu saya masih kecil, saya tidak senang untuk ikut-ikutan, ya, menjawab, berbicara, karena di saat itu kibar sahabat, para sahabat. Tapi di dalam hatinya dia tahu, ya, ada keinginan itu pohon kurma. Wa Umar radhiyallahu anhu qala li ibnih, dan Ibnu dan Umar radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya, waritu annaka kultaha, pinginnya saya itu kamu yang berbicara. Naam, Umar, ya, mengucapkan kepada anaknya Abdullah, pinginnya engkau yang berbicara. Hadis ini bukan dari Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar. Naam. Wa hadza yadullu ala anna farhal insan binajahi wa ma asyba dzalik la yadur. Maka dengan dalil ini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa kebahagiaan manusia dengan kesuksesannya, keberhasilannya, dan yang semisal itu tidak akan membahayakan keikhlasannya. Nah, di sini Abdullah Ibnu Umar ya di dalam hatinya tahu. Sementara para sahabat di saat itu mereka saling berdiskusi, kira-kira pohon apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, namun kalau memang ya dikhawatirkan yang dia utamakan hanya itu saja, tidak ada niatan yang baik yang lainnya, maka dikhawatirkannya akan mengikis keikhlasannya. Apalagi hati manusia ini lemah, dhaif. Naam. Tentunya kita mengetahui hati kita masing-masing, hati ini kayak enggak kuat. Maka dia memperhatikan, jangan sampai ketika dia beribadah, beramal, ada niatan-niatan yang lain yang mengikutinya yang mengakibatkan terkikisnya keikhlasannya. Sekalipun pada dasarnya ya tidak akan merusak, tetapi dikhawatirkan ya semakin hari semakin dia berpaling. Karena keikhlasan itu berubah-ubah. Kadang awalnya ikhlas, di pertengahan jalan atau di penghujung dia berbuat, keikhlasan itu berkurang, menipis. Maka keikhlasan terus dijaga dan dipelihara. Ya, jangan ada niatan-niatan maksud yang lain. Karena syaitan tidak akan tinggal diam. Syaitan akan berusaha menggeser niat-niat manusia. Sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Awalnya kita tidak terasa, tapi nanti lama-kelamaan, kok semakin parah. Nah, itu syaitan. Dia akan menggiring. Perlahan, tapi pasti. Siang dan malam dia akan berusaha, akan dipalingkan niat-niatan kita yang baik tadi, menjadi akhirnya ketika dia ibadah selalu imbalan dan imbalan. Nah, sementara niat yang baik tadi semakin terkikis, terkikis dan habis. Sehingga ketika dia beramal tidak ada imbalan, kayak kurang pas. Beratnya ini pekerjaan, kok enggak ada imbalannya. Mulai syaitan masuk padanya. Nah, maka terus jiwa ini dilatih untuk betul-betul dimurnikan keikhlasan itu tanpa ada maksud-maksud yang lainnya. Bahkan mungkin niatan kita membantu ma'ahad, ya kerja bakti atau gali sumur atau yang lainnya, sekalipun di sana mungkin ada upah, tapi kita niatkan untuk sedekah jariah. Karena uang yang kita makan akan habis, selesai. Tapi amal jariah inilah yang terus akan berkembang, sekalipun kita telah meninggal dunia. Ngecor untuk madrasah, membantu untuk pembangunan ma'had dan sekitarnya. Walaupun kita di sana dibayar, umpamanya ada pembayarannya, tetapi yang jauh lebih dari itu kita niatkan untuk yang lain, sedekah jariah. Adapun pembayaran tadi hanya sampingan saja. Sehingga yang paling utama tadi amal jariah. Kita telah tua, kita telah meninggal dunia, kemudian madrasah, masjid, sekolah itu terus dipakai, digunakan, maka pahalanya terus mengalir kepada kita. Pekerjaan-pekerjaan dahulunya kita anggap remeh, ringan, ternyata itulah yang akan membantu kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu kita niatkan lebih terhadap kebaikan. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ke-33. Wasila syai ghafarallahu lahu. Ma rafadilatukum fi ta'allumi talabil ilm. Al-lughah al-Inggrisiyah la siyama fi sabil istikhdamiha fi ad-da'wah ila Allah. Syekh Utsaimin ditanya, semoga Allah mengampuninya, apa pendapat kalian yang mulia? Ya, seorang penuntut ilmu mempelajari al-lughah al-Inggrisiyah, belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa-bahasa yang lain. La siyama fi sabil istilamiya fi da'wati Allah, lebih-lebih ketika dia mempelajari bahasa itu dalam rangka untuk membantu dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti ingin berdakwah di daerah Dayak umpamanya, belajar bahasa Dayak. Atau ingin berdakwah di negeri yang terpencil yang kita enggak tahu bahasanya, dia pelajari bahasanya dalam rangka dia bisa menyeru, mendakwahi mereka ke jalan Allah. Ah, bagaimana yang seperti ini? Fajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab dengan ucapannya yang mulia, ra'ayna fi ta'allumil lughatil injiliziyah inha wasilatun lasyak. Kami berpandangan mempelajari al-lughah Inggrisiyah, bahasa Inggris, inha wasilah, bila mana ini dijadikan sebagai wasilah, la syak, maka tidak diragukan lagi tentang bolehnya untuk mempelajarinya. Dijadikan sebagai wasilah untuk mendakwai al-Inggrisiyun, orang-orang Inggris, atau yang berbahasa dengannya, agar mereka mengenal diri Islam. Wa takun wasilatun thayyibatun idza kanat liihdafin thayyibatin. Maka ini suatu wasilah perantara yang baik jika tujuannya pula untuk kebaikan. Tapi kalau belajar bahasa Inggris biar bisa memandu wisatawan asing yang pakaiannya Allahul Musta'an, maka ini tentunya lain lagi ceritanya. Tujuannya untuk fulus, untuk dapat uang. Dapat 2 dolar, 3 dolar lumayan. Naam. Nah, maka ini lain lagi. Tetapi ini memang ketika dia belajar bahasa Inggris agar dia bisa mendakwai, ya, orang-orang Inggris atau yang lain yang mereka berbahasa Inggris. Wa takun radiatun idza kanat liihdafin radiah. Ya. Wa takun radiatan idza kanat liihdafin radiah. Dan akan menjadi buruk bila tujuannya untuk keburukan. Itu tadi. Kalau wasilahnya untuk kebaikan berdakwah, maka itu wasilah yang baik. Namun kalau wasilahnya dengan niatan yang buruk, maka buruk pula akibatnya. Lakin asy-syai'u alladzi yajibu ijtinabuh an tattakhidha badilan anil lughatil arabiyyah fa inna hadza la yajuzu. Akan tetapi sesuatu yang harus dijauhi jangan menukar mengganti bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Ya, dia lebih mengutamakan bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Padahal bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa kitab, bahasa para ulama. La yajuz, kata Syekh, tidak boleh. Kalau dia belajar bahasa Inggris untuk melenyapkan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Maka jangan dirubah dengan bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris hanya jadikan wasilah untuk mendakwahi. Wa qad sami'na ba'du sufaha yatakallamu biha badalan min lughatil arabiyyah. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, sungguh kami mendengar sebagian orang-orang yang bodoh berbicara ya dengan bahasa Inggris yang tujuannya menukar bahasa Arab, bukan menukar membeli ya. Kok di sini tukar itu beli. Menukar itu diganti. Bahasa Arab diganti dengan bahasa Inggris. Ini orang-orang sufaha, orang bodoh. Bahasa Arab terlebih di Al-Qur'anul Karim ketika dibaca dapat pahala. Naam, satu hurufnya satu pahala. Alif lam mim bukan satu huruf tapi tiga huruf, sudah tiga pahala. Dilipat gandakan lagi 10 kali lipat dan bahkan berlipat-lipat ganda. Dan itu yang harus kita utamakan, bahasa Arab yang kita harus pelajari daripada bahasa-bahasa yang lain. Nah, sekarang ini ya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ya, bahasa Cina. Banyak dibuka mata-mata pelajaran. Kalau bahasa Inggris bahasa dunia. Ya, bahasa Mandarin, bahasa Cina di bahasanya orang bisnis. Sementara Al-Qur'an sebagai petunjuknya bahasa Arab tidak dipelajari. Padahal sudah menjadi keyakinannya. Sudah menjadi i'tikadnya ketika dia sholat, ketika dia melakukan ibadah, maka selalu berhadapan dengan bahasa Arab. Namun bahasa Arab tidak dipelajarinya, dianggap rendah. Allahul musta'an. Hatta in ba'da sufaha al-mugrimin alladzina i'tabarhum adnaban lighairihim kanu yu'allimuna auladahum tahiyyata ghairil muslimin yu'allimunahum ayyakulu bay bay indal wada'i wa mashbah dhalik. Sampai sebagian orang sufaha, ya orang bodoh itu tadi, al-mugrumin, mereka yang tertipu yang merugi. Yang aku anggap mereka adnaban li ghairihim. Ya, mengekor kepada yang lainnya. Yang mana mereka mengajari anak-anak mereka untuk mengucapkan kata-kata selamat yang bukan dibangun dari kebiasaan muslimin. Mereka mengajarkan agar mengatakan bayi-bayi ketika berpisah dan semisal itu, atau seperti bahasa kita dada-dada. Naam. Seharusnya dia mengucapkan assalamualaikum ketika berjumpa dan ketika berpisah. Naam, bukan bye-bye. Bye-bye itu bahasa Inggris kan? Atau dah. Ini bukan kebiasaan muslimin. Ini kebiasaan orang-orang kufar. Kalau kita disunahkan ketika bertemu, berpisah, mengucapkan assalamualaikum. Atau dilengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dengan yang lainnya. Naam. Li'anna istibdala lugatul arabi allati hiya lugatul quran wa asraful lugat bihadhi lugatul muharram. Karena mengganti bahasa Arab yang dia itu merupakan bahasa Al-Quran dan semulia-mulianya bahasa dengan bahasa Inggris, ini haram, diharamkan. Jangan diganti bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Tetapi bahasa Inggris itu dijadikan wasilah untuk mendakwai mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap Al-Qur'an bahasa Arab bahasa yang mulia. Ya. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Nabi juga mengeluarkan hadis-hadisnya dengan bahasa Arab. Para ulama juga dengan bahasa Arab. Maka kita berusaha untuk mempelajarinya. Ibadah. Ketika kita mempelajarinya, yang tujuannya untuk kita bisa mengartikan Al-Quranul Karim, bisa mengerti perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar bahasa Arab, mengerti bahasa Arab ketika sholat, maka akan mengantarkan kepada kehusyuan, karena kita tahu artinya, terlebih kita mengetahui tafsirnya. Perlu dengan kebaikan ketika mempelajari bahasa Arab. Naam. Bahasa Arab ketika laki dan perempuan dipisah. Tidak bisa apa ini untuk laki-laki diarahkan ke perempuan, tidak bisa. Lain kata gantinya, domir-domirnya. Umpamanya kalau laki-laki qala. Qala rajulun. Nanti perempuan tidak bisa pakai kola, tapi kolat, kolat imro'atun, ditambahi tata anis. Dari sisi bahasanya saja tidak bisa bercampur laki perempuan, dibedakan. Wa qad sahha anis salaf annahu an ritanatil ajim wahum min siwal arab. Dan sungguh telah sahih dari salaf larangan berbicara dengan pembicaraan ajam atau bahasa ajam sementara mereka bukan siwal Arab, selain Arab. Amma isti'maluha wasilatun ijawah fa'inna la syak anahu yakun wajiban ahyanan. Adapun digunakannya bahasa Inggris atau selainnya untuk wasilah berdakwah, maka ini tidak diragukan, ya, perkaranya wajib untuk dipelajari. Sudah tidak ada orang yang bisa mendakwahi mereka kecuali dia yang mampu belajar bahasa mereka dan kemudian berdakwah ke sana, maka ahyanan wajib, terkadang bisa menjadi wajib. Wa ana lam ata'allamuha. Dan saya, kata Syekh, tidak saya mempelajarinya. Wa tamanni annani qad kuntu ta'lamtuha. Wa wajadtu fi ba'd al-ahyan anni atarru ilaiha. Dan saya terkadang berangan-angan untuk mempelajarinya. Saya menjumpai di sebagian keadaan, kadang saya memerlukannya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena dia seorang syekh. Sementara, ya, terkadang murid-muridnya dari berbagai belahan dunia. Nah, sehingga terkadang istilah-istilah mereka diperlukan oleh syekh. Hatta al-mutarajjim la yumkin ayu'abbaru amma fi qalbi tamaman. Sampai penerjemah pun tidak mungkin untuk mentakbir, untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatiku secara sempurna. Kalau dia bisa sendiri mengungkapkan, pas. Tapi kalau penerjemah, tidak akan sempurna menerjemahkan seperti apa yang diinginkan sepembicara. Apalagi penerjemahnya tidak ditulis. Banyak ada orang India datang ke Indonesia, santai dia menerjemahkan. Mungkin kalau ada yang pintar bahasa India, ketika menerjemahkan kita ketawa, dia itu salah itu menerjemahkan. Dia tidak ditulis. Nah, Syekh Masyaikh datang ke Indonesia, yang ketika diterjemahkan itu para ustaz-ustaz itu menulis. Tulis. Itu pun ketika ditulis terkadang ada satu kalimat dua kalimat yang terlewati. Apalagi ini enggak ditulis. Hanya mendengarkan pendengarannya saja. Karang-karang aja. Jelas lebih banyak salahnya. Wa adzkur lakum qisata. Kisah. Hadasat fil Masjidil Mator di Jeddah. Ma'ar rijali tauiyah al-islamiyah. Ini kisahnya Syekh Ibn Utsaimin. Saya akan menyebutkan kepada kalian kisah yang terjadi di Masjid Bandara di Jeddah bersama petugas bimbingan Islamiyah, ya, orang-orang petugas bimbingan Islam. Natahaddatsu ba'da salatil fajri an madhhab at-Tijani wa annahu madhhabun batilun wa kufrun bil Islam. Wa ja'altu atakallamu biha bima a'lam anhu. Maka kami berbicara setelah salat fajar tentang mazhab Tijani. Tijani ini satu mazhab yang batil, kufur terhadap Islam. Maka saya mulai berbicara, ya, dengan apa yang saya ketahui tentang mazhab Tijani ini. Faja'ani rajulun faqala. Maka ada seseorang datang kepadaku dan dia berkata, uridu an at'adzanali an utarajim bil gotil husa. Maka orang datang, saya ingin memberikan izin kepadaku untuk menerjemahkan dengan bahasa husa. Fakultu lamani. Maka saya mengatakan, tidak apa-apa, silakan terjemahkan. Fatarajam. Maka akhirnya orang ini menerjemahkan. Fadakhal rajulun musyriun, tiba-tiba masuk seseorang dengan bergegas. Faqala, dia mengatakan, hadzal rajul ladzi yatarajjamu anka yamdahu at-Tijaniyah. Ternyata laki-laki yang menerjemahkan tadi justru memuji mazhab Tijaniyah, sementara Syekh yang menyebutkan ini mazhab batil kufrul Islam diterjemahkan sama dia berbalik, dipuji-puji. Syekh tidak paham, dikira apa yang dia sampaikan ya pas terjemahannya. Ternyata ada orang yang paham, tiba-tiba masuk, oh itu salah Syekh, terjemahkan sebaliknya. Syekh mentahzir mazhab ini justru dibela sama dia, dipuji-puji. Berbalik. Allahul musta'an. Diputar balik. Pada hastu, maka saya tercengang. Ini orang aneh. Wa qultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Heran Syekh. Falau kuntu alamu misla hadhi lughah, ma kuntu ahtaju ila misli haulai alladhina yakhda'un. Kalau saja saya mengetahui bahasa ini tadi, maka saya tidak memerlukan kepada orang-orang yang mereka ini penipu. Maka hati-hati dengan buku terjemahan yang kita tidak tahu siapa dia, siapa penerbitnya. Tadi yang mungkin mentahzir bid'ah bisa membela bid'ah. Hati-hati dalam memilih buku. Nah seperti ini, Syekh mentahzir memperingatkan bahasa tiga ini ketika diterjemahkan justru memuji-muji. Alhamdulillah ada orang yang mengerti, kemudian masuk mengatakan kepada Syekh, ini salah ini terjemahannya. Ya, berbalik 180 derajat. Tadinya ditahzir jadi dipuji-puji. Dibenarkan. Kalau saja saya mengetahui bahasa ini, maka saya tidak perlu ada penerjemah-penerjemah. Falhasil, kesimpulannya, anna marifata lugati man tukhatib lasyak anha muhimmatun fi isalil ma'lumat. Kesimpulannya bahwa mengerti bahasa orang yang diajak bicara atau diarahkan kepada pembicaraan tidak diragukan lagi bahwa ini penting sekali untuk tercapainya tujuan ataupun maksud. Kalau Ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qaumihi liyubayyin lahum al-ayah." Ibrahim ayat 4. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya agar dia bisa menjelaskan kepada mereka. Maka ya Rasulullah dari bangsa Arab, maka ketika diutus pun kepada bangsa Arab agar dia bisa menjelaskan kepada mereka. Nah, ini syahidnya tadi. Nah, kita belajar banyak bahasa tidak masalah. Yang penting bahasa Al-Quran itu bahasa yang paling utama, ya, bahasa yang paling mulia, agar kita beribadah semakin khusyuk. Karena kita mengerti arti-artinya, makna-maknanya sangat membantu untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Tapi mungkin di sana ada beberapa orang yang dia memfokuskan untuk mendakwahi orang-orang kafir yang mereka memiliki bahasa tersendiri, maka dia mempelajari bahasa mereka. Ini kata Syekh bisa menjadi wajib. Namun hanya sekedar main-main menghabiskan waktu, maka jangan. Ya, masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Umur kita ini mungkin 40, 50, 60, 100 kita fokuskan untuk mempelajari, mendalami ilmu agama ini, umur habis, ilmu agama belum habis. Itu kita fokuskan untuk belajar agama ini. Belum habis. Umur kita sudah habis. Apalagi mau belajar lagi bahasa yang lain. Bahasa Inggris, lain bacaan, lain tulisan. Ya. Naam. One. Tulisannya one. Iya kan? Bingung kita. Bahasa Arab seperti itu tulisannya, seperti itu paling idgham guna-guna sedikit, ikhlab. Naam. Bahasa Inggris jauh betul. Naam, ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita mempelajari bahasa Arab. Sangat ditekankan, bahkan para masyayikh ketika datang ke Indonesia selalu menekankan bahasa Arab, bahasa Arab. dan terus belajar bahasa Arab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafizakumullah.